Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha. 104,2 yes. Radio Bangga Cilacap dari Gigi ya, namanya cerita sih jangan penak pisah nang kuping, penak pisah nang hati, penak pisah nang mana. Dah, kayak ceritanya ya, anak bang wadon, jas sekolah kayak kelas 2 SMA, jenane Sukarni. Sukarni kayak cerita-cerita nih, hobi banget membaca kang, yo iya hobi pisan. Mulanya gawane nang sekolahan ya, si Jen aku ramai perpustakaan, loro-lorone yang maring perpustakaan. Tadi opini gue ya, anak istirahat, anak ngaso, anak balik gue jantung-gulungannya gue nang hari perpustakaan. Kayak satu hari, gue ceritanya si Sukarni gue istirahat, teng, plebu maring perpustakaan, tiliki kayak ngapa. Paling apa ya? Mau ketua perpustakaan malah ketua kondronan butak gue kayak gue. Sisiran gue, petetan gue, anak rambutnya biora bekon tetap di peteti gue. Gue anak maning gue modelannya dan untuk segi lengah jawa butaknya. Kan ngapa jane? Untuk maning rambutnya orang mungkin dikak gue setua. Kira-kira kepen mari butaknya gue jadi siram karo lengah jawa, karo lengah tanah gue. Baru gue ganti cus, deduk, trik, mari butaknya. Walah bener matang datus nih walah peteti lah bener apa peribak gue ya. Sekolah ke sekolah tapi jago. Ini ngomong karo orang tua rasanya kayak ngomong karo bidang gue kayak gue sekarang peda pak. Ngapa gue ngene ngene. Hahaha nyong mari ini nyelang buku pak. Ngapak budak lah. Aksi budak-budak gue tak kepret lah bener sama gue. Ini kan budak Rika loh. Kok rambutnya budak diundang budak. Ngeyel maksudnya apa kesuh. Dia juga jangan kenceng kamu kuat, ngapain main-main kue. Wah, nyot nyelang buku, pak. Nyot nyelang buku, apa? Nyot nyelang buku. Buku apa? Buku sing paling apik lah, sing paling terbaru apa kira-kira ini. Nek bisa syukur-syukur yang nyot diselangi gue. Buku sing isinya tips bagaimana cara mengobati rambut botak. Eh, kue guru PMP-nya siapa kue ya? Kue guru PMP-nya siapa kue ya? Udah ngomong sama dokter sini karung tua gue. Wah, ajak kesumbaya kayak gue pak. Ajak kesumbaya dan sal. Is butak sempat mati. Kok rambut Erika butak gue bewis dan ditenger. Nek Erika gue jalan mati. Kok malah datang apa-apa kesu cepat mati gue Erika. Lu ngapa rokok? Lu ngapa rokok? Belum. Orangnya jadi diurak sih ke privet. Ngarep nyelam buku ngok. Buku sing paling apik. Nih, gak paling enak. Kayak buku sing paling apik ya. Buku sing paling terbaru. Penerbitan terbaru kayak penerbitan terakhir ya. Gak paling enak ya. Maca buku. Tapi kayak orang dinggo gini kayak. Kayaknya kue orang terdinggo gini kayak. Kayaknya kayak orang terdinggo. Wahahaha, budake. Kang yo dadi ceritane iki akhire ya Sukarni temenan ge nyelang buku terus ga bali mari ngomah diwaca. Kalingane ngesuk e udi maca ulung rampung. Balik maning mari perpustakaan pas jam istirahat. Jajal teliki kaya ngapa yo arep ngapa ge Sukarni ge. Nyuwun sewu Pak. Badhe tanglet mau tanya. Kowe manding apa kowe manding? Nyelang buku pun lebih baik bingi. Nyelang buku maning, mau dulu minta dik. Kita mau jalan nyelangan banget. Nyong gak pernah nyelang buku pak. Nyong ngarep takon. Nyong ngarep takon. YG perpustakaan apa salon? Apa kios pangkas rambut? Astagfirullahaladzim, mata orang melek aja. Kayak perpustakaan, kayak isinya buku-buku kayak dulu nak kayak nangerak kayak anak buku, nangerakin anak buku perpustakaan. Kayak aku tadi kios pangkas rambut tuh privet. Dan mereka jangan orang mikir banget. Gena-gena no perpustakaan, pinginannya yang tengah ini, mereka lagi mendeti rambut. Sege, malah lagi nyemir rambut. Nyemir apa lah? Dicat ireng baik gue sanggawe, sirai Rika gue, pronose. Kan dicat ireng kok gak ada soalnya duit recehan karena 20 dicantin lah anak-anak lapangan dan dengan anggot 17-an. Kepret gue lambinin lu, kepret gue lambinin lu. Disuji makel karo kue gigi, disuji makel karo kue. Kurang ajar kue ya, kamu muter-muter ke tinggi. Wah, makel kok guju. Parut ngapa maning gue yang enak-enak? Parut ngapa maning gue? Nyong arep protes. Nyong maning ini gue arep protes. Protes apa maning? Yeh, Rika wingi ku nyelang nang buku maring nyong maksudnya apa ge ku? Lah maksudnya ya men kon aku diwaca kon tambah pengetahuan. Kok enggak pengetahuan wis akeh dadi omongnya bener. Lambene mantan bisa diatur, ora sekarpe dewek, ora cacok ngomong sewu diledar kaya kowe. Lah maksudnya Rika ge anu kepriwean ge? Nyelang nang buku ya wis tulisane cilik-cilik. Ora ana sepas ini babar protes. Paragrafe ya ora ana. Isine kur angka-angka, isine kur nomor-nomor tok. Gambare ora ana sing apik siji maning jan tok, kecane paling parah maning ya. Nang maca ket halaman 1 utul halaman terakhir iki ya, jan babar protes. Critane ora ana sing menarik babar protes. Critane kuwi jan cita tok, kur nomor-nomor tok sing arepe primeri ka oleh nyelangi buku nyong, Pak. Oke nyong siki kudu protes lapor nang maring kepala sekolah ge karepe riga apa ge? Dulu kok depet aja askar padha kaya kuwi aja lapor-laporan. Diaso ning ngomong ditegas nang depet di bukune ning ngene bukune tak wacane ngene. Nah, ge, balik nang nyong bukune. Ora ngajar kok pancen lho dadi pegawe perpustakaan. Ora mikir. Buta ketok sih dia bani. Gue udah gak buku aja sembarangan kok aja balang-balang aja gue. Urusan, urunan, urunan ada duit. Ya wis, ini tak wacanya bukunya nanya buku apa sih? Gue yang kena jel, dibaca, dipangan ya kena. Walah rumah V. Tengah-tengahnya gue nyelang buku telepon ya. Buku telepon tampaknya baik. Buar buku lahirat aja apa ya. Buku telepon tetap paling baik. Sini ke nomor-nomor tok. Nomor-nomor telepon gue. Buta kentir. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.